gagal dirimu. Aku jadi terpana, engkau yang mempesona. Siti Aisyah, hati resah gelisah, sehari tak berjumpa. Aduh, aduh, cantiknya kamu, gadis.